بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Melanjutkan bab ke-46, bab tentang fadlul hubbi fillah, keutamaan cinta yang didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawakan dalil sebagaimana biasanya oleh muallif rahimahullah setiap babnya dengan ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari ayat Al-Quran, dua dalil yang beliau bawakan. Surat Al-Fatih ayat ke-29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tetapi berkasih sayang sesama mereka, orang-orang yang beriman. Sampai disebutkan akhir ayat, dan sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Ayat yang kedua, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-9, kita baru sebagiannya membahas ayat tersebut. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Sampai di situ yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Adapun kelanjutannya, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معنانيا والذين تبوأوا الدار, dan mereka yang tabawwa'u telah menempati ad-dar, rumah di situ maksudnya negeri, maksudnya adalah Madinah. Dan mereka yang telah menempati Madinah, mereka yang berasal atau sudah tinggal di sana dari para sahabat Rasul adalah kaum yang disebut Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dar, dan mereka yang telah menempati Madinah, yakni kaum Ansar, wal iman min qablihim, dan mereka telah beriman sebelum mereka. Maksudnya bahwa mereka kaum Ansar telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka kaum Muhajirin adalah kaum atau para sahabat yang hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekkah menuju Madinah. Maka kaum Ansarlah yang berdomisili di sana menerima dan menyambut kedatangan mereka kaum Muhajirin. Dan telah dijelaskan tafsirnya bahwa mereka kaum Ansar yang menempati Madinah dan beriman sebelum mereka. Maksudnya adalah bahwa mereka beriman, sudah beriman sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kepada mereka. Nabi sebelum hijrah ke Madinah, kaum Ansar sudah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bukan bermaksud bahwa kaum Ansar beriman sebelum kaum Muhajirin. Demikian penjelasan yang terakhir pada kajian yang lalu. Dan bukan maksudnya bahwa kaum Ansar beriman sebelum kaum Muhajirin. Bukan demikian maksudnya. Akan tetapi bahwa mereka beriman sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dirasakan, bisa dibedakan. 6. Perbedaan keduanya. 6. Itulah maksud wal imana min qablihim, dan mereka kaum Ansar telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu suka man hajara ilaihim, kepada orang yang hijrah menempati tempat mereka. Kaum Ansar cinta, suka atau lapang dada, tidak merasa keberatan dengan keberadaan kaum Muhajirin yang datang. Nah, yuhibbun, bahkan mereka cinta, suka dari dalam hatinya. 6. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tidak didapati. Wala yajiduna, dan tidak didapati. Fi sudurihim, di dalam hati-hati mereka. Hajah, keinginan. Keinginan apa? Mimma utu, dari apa yang mereka dapatkan. dari apa yang diperoleh oleh kaum muhajirin. Mereka kaum Ansar tidak mendapati di dalam hati mereka, maksudnya mereka tidak hasad. Apa yang diperoleh oleh kaum muhajirin berupa kekhususan dari harta al-fai. Nah, dari harta fai dan juga selainnya. Harta fai itu adalah harta rampasan yang didapatkan tanpa adanya pertempuran. Tanpa melalui pertempuran. Maka dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ketentuannya. Termasuk yang mendapati itu adalah kaum muhajirin. Kenapa mereka itu adalah para sahabat yang masakin, fuqara, yang fakir, sudah dalam kondisi seperti itu mereka ditentukan atau diharuskan untuk melakukan hijrah. Nah, suatu perintah yang berat berhijrah, meninggalkan kota suci Mekkah sementara waktu. Nah, sampai menyusun kekuatan di Madinah dan pada saatnya nanti akan kembali ke Mekkah untuk melakukan Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Naam. Berat beliau tentunya meninggalkan Mekkah sebagai tempat kelahiran beliau. Naam. Tapi apa boleh buat? Demikian ketentuan dan takdir Allah. Karena Mekkah di saat itu dikuasai oleh kufar Quraisy, sementara muslimin, para sahabat belum mempunyai kekuatan yang kuat. Sehingga tidaklah boleh menghadapi secara perhitungan yang dangkal. Tetapi harus dengan perhitungan yang matang, sementara waktu meninggalkan Mekkah untuk menuju Madinah. Yang di Madinah disambut oleh kaum Ansar. Oleh karenanya kaum Ansar melakukan itu semua karena cinta dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sedang kita bahas? Keutamaan cinta karena Allah. Menyambut saudara-saudaranya yang beriman yang datang kepadanya. 6. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Mereka tidak memiliki hasad kepada kaum muhajirin. Apa yang dikhususkan kepada mereka berupa harta al-fai. 6. Demikian penafsiran para ulama mufassirin. 6. Ketika Rasulullah SAW membagi harta pampasan perang kepada Bani Nadir, da'al Ansar, maka beliau seru kepada kaum Ansar, wa syakarahum, beliau berterima kasih kepada mereka, fima sana'u ma'al muhajirin, atas apa yang mereka lakukan terhadap kaum muhajirin, Nabi berterima kasih. Fi inzalihim iyyahum fi manazilihim. Disebabkan karena mereka singgah atau menampung di rumah-rumah mereka kedatangan kaum muhajirin. Wa israkihim fi amwalihim. Dan ikut berpartisipasi, ikut andil pula menyumbangkan harta-harta yang mereka miliki. Dalam kondisi mereka itu sesungguhnya butuh terhadap harta tersebut. Dalam kondisi mereka itu kekurangan. Tapi berusaha menginfakkan apa yang bisa diperuntukkan kepada saudaranya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW menyatakan. In ahbabtum qasamtu ma'afa Allah alaiya min banin nadir bainakum wa bainahum. jika kalian menginginkan, aku akan bagi harta faiknya Allah untuk diriku dari Bani Nadir, untuk dibagikan kepada kalian dan kepada mereka, di antara kalian, di antara mereka. Dengan keberadaan kaum muhajirin, ala ma hum alaihi minas sukna fi masakinikum wa amwalikum, disebabkan keberadaan kaum muhajirin itu menempati rumah-rumah kalian dan juga memakai atau kalian peruntukkan harta kalian untuk mereka, untuk kaum muhajirin. Wa in ahbabtum a'taituhum wa kharaju min daurikum, dan jika engkau juga menginginkan aku berikan kepada mereka, wa kharaju min diyarikum, dan dengan itu mereka bisa keluar dari rumah-rumah kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian, kata beliau? Aku ambilkan harta faik untuk bisa kalian ikut merasakan, baik kamu muhajirinnya dan tentunya kalian kaum Ansar, atau berikan kepada mereka supaya mereka tidak merepotkan kalian. Bagaimana pendapat kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad bin Ubadah wa Sa'ad bin Mu'ad. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad menyatakan, bal naqsimuhu bainal muhajirin. Tidak ya Rasulullah, justru kami ingin bagikan itu di antara kaum muhajirin. Wa yakununa fi daurina kama kanu, dan mereka di rumah-rumah kami sebagaimana keberadaan yang ada. Nah, biarlah tetap tentunya mereka di rumah-rumah kami ya Rasulullah. Nah, silahkan harta itu dibagi kepada sesama mereka kaum muhajirin. Nah, kemudian juga tersampaikan oleh kaum Ansar, radina wa sallamna ya Rasulullah, kami rela, kami ridho ya Rasulullah, kami terima ini semua ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam menyatakan dan mendoakan kaum Ansar, Allahumma arham al-Ansar wa abna al-Ansar. Dengan sikap yang begitu tulus, lapang dada, tidak ada keluhan sedikit pun menerima rombongan kaum muhajirin kepada mereka. Bahkan ditawarkan sedemikian oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau bagiannya kami bagikan juga kepada kalian? Kaum Ansar tetap tidak menginginkan hal itu. Maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma arham al-Ansar. Ya Allah rahmati kaum Ansar. Wa abna al-Ansar. Dan rahmati pula putra-putra atau anak keturunan kaum Ansar. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham al-Ansar wa abna al-Ansar. Nah, di sini menunjukkan keutamaan pula kaum Ansar yang tulus menerima keberadaan saudara-saudaranya yang mengungsi, mendatangi ke tempat mereka. Tentunya tidak lepas merepotkan dari sisi tempat tinggal, dari sisi konsumsi, dari sisi finansial dan sebagainya. Namanya menerima kedatangan tamu. Nah, yang mungkin waktu yang cukup relatif lumayan. Nah, tetapi mereka sedikit pun tidak mengeluh. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna, dan mereka lebih mengutamakan, 'ala anfusihim, dibandingkan diri-diri mereka, walau kana bihim khasasah, sekalipun diri mereka itu membutuhkannya. Khasasah artinya dimaknakan pula kemiskinan, sekalipun kondisi mereka miskin. Khasasah dari kata khusus. 6. Pengkhususan terhadap kebutuhan. 6. Mereka itu mengutamakan saudaranya dalam kondisi mereka sesungguhnya perlu tentang apa yang diberikan tadi. Mereka sendiri butuh, tetapi mereka kedepankan saudaranya. Ini sikap izar. Izar, sikap mendahulukan saudaranya. Mendahulukan, mengutamakan dari sisi harta dan dari sisi jiwa. Nah, maka yang lebih afdal adalah mendahulukan dari sisi jiwa. Nah, karena pengorbanan terhadap jiwa. Berkaitan dengan kalimat ayat ini, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang menginap sebagai tamu. Naam. Kemudian salah satu dari kaum Ansar dalam kondisi orang Ansar yang ditamui tadi tidak punya persediaan apa-apa. Illa qutuhu wa qutu sibyanih. Kecuali apa yang bisa makan untuk dirinya dan bisa dimakan untuk anak-anaknya. Jadi jangan dipikir bahwa mengutamakan saudaranya itu kalau dia sudah memang cukup, sudah mapan, sudah berlebihan, baru mementingkan saudaranya. Ini tidak, dirinya sendiri belum tentu tercukupi, tapi dia lebih mengutamakan saudaranya. Maka Allah katakan, walau kana bihim khasasah. Kemudian kelanjutannya, maka dia bilang kepada istrinya, nawwimi as-sibyah wa adfi'i as-siraj wa qarribi lid-dhaif ma 'indak. Tidurkan olehmu wahai istriku anak-anak kita. Dan matikan lampu. Dan dekatkan tamu tersebut. 6. Dekatkan suguhan tadi kepada tamu kita. 6. Panazalat hadihil ayah, maka turunlah ayat ini. 6. Anak-anak ditidurkan terlebih dahulu supaya tidak menyaksikan suguhan tadi. Dalam kondisi dia perlu. Dia punya itu. Dimatikan lampu supaya tidak kelihatan. Supaya remang-remang. Kondisi sudah dikondusifkan, sudah ditenangkan. Di rumah anak-anak sudah tidur. Lampu diredupkan. Kemudian suguhannya didekatkan kepada tamu. Nah, maka turunlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasah. Naam. Kemudian juga disebutkan lagi riwayat melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inni majhud. Sungguhnya aku ini seseorang yang betul-betul perlu bantuan. Aku ini orang kelaparan dan sebagainya. Maka beliau utus 6 kepada sebagian dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqalat walladhi ba'ataka bil haqq ma 'indi illa ma. Kata istri Rasulullah SAW, demi yang jiwamu, yang Allah mengutusmu dengan hak, tidaklah di sisiku illa ma, kecuali air. Nah, diutus kepada salah seorang istri beliau tadi. Jawabannya seperti itu, tidak punya persediaan apa-apa kecuali air. Tsumma arsala ila al-ukhra. Diutus lagi kepada salah seorang istri beliau yang lainnya dari ummahatul mukminin. Jawabannya pun sama, tidak punya persediaan apa-apa sama sekali. Mungkin kalau ada seperti jawaban tadi, yaitu air. Hatta qulna kulluhunna mithlu dhalik. Sampai-sampai semua, hampir semua istri Rasulullah SAW menyatakan dengan jawaban yang sama. La walladhi ba'athaka bilhaq ma'indi illa ma. Demi jiwamu yang telah diutus oleh Allah dengan hak, tidaklah aku memiliki persediaan kecuali air. Nah, maka kalau kita mengalami kekurangan, maka kita ingat keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau tanyakan di hadapan para sahabat, man yudhifu hadha al-laila rahimahullah, siapa yang siap menerima tamu malam ini rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Faqama rajulun minal ansar, tiba-tiba berdiri salah seorang laki-laki dari kaum Ansar menyatakan, ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, segera dia beranjak menuju tunggangannya, menuju kendaraannya. Faqala limra'atih, segera dia hubungi istrinya, hal indaka syai, apakah engkau saat ini punya persediaan sesuatu? Qalat, maka istrinya menjawab, la, tidak punya apa-apa. Illa qud sibyani, kecuali makanan anak-anak kita. Qala, maka kata suaminya, fa'allilihim bisyai, maka tenangkan semuanya. Fa'idha dakhala dhaifuna fa'atfi'i as-sirat wa'arihi anna na'kul, jika sudah masuk tamu kita, maka redupkan, matikan dari penerang yang ada, lampu-lampu yang ada. Wa arihi anna na'kul, dan tunjukkan kepadanya bahwa kita sudah makan. Fa idza ahwa liya'kul faqumi ila sirat hatta tadfi'i, jika dia sudah mulai mendekat untuk makan, maka bangunlah engkau wahai istriku menuju lampu supaya engkau matikan. Qala faqa'adu wa akala ad-dhaif, maka keluarganya pun semua ditenangkan duduk. Wa akalab dhaif, dan makanlah tamu tersebut. Falamma asbaha ghada ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah di pagi keesokan pagi harinya menemui nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan, qad ajiballah, azza wa jalla, min sani'ikuma bidayfikuma al-laylah. Sungguh Allah azza wa jalla merasa terheran-heran atas apa yang kalian berdua perbuat terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan doa beliau dan juga penghormatan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar, di antaranya kepada seseorang laki-laki tadi bersama istrinya yang begitu mementingkan terhadap saudaranya yang sebagai tamunya. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah dua riwayat setidaknya sudah kita ketahui tentang penafsiran ayat tersebut. Antum bisa telaah lebih lanjut surat Al-Hasyr tadi pada ayat yang ke-9. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kemudian Allah Jalla wa'ala menutup ayat ini, وَمَنْ يُوقَ, dan siapa yang dipelihara, شُحَ نَفْسِهِ, dari kekikiran dirinya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Syuhha, syuhha maknanya kekikiran, kebakhilan. Lantas apa beda syuhha dengan bakhil? 6. Yang sesungguhnya dua kata itu sama atau mirip-mirip. Syuhha, syahih, 6, dengan bakhil. Berkata sebagian ahli bahasa Arab bahwa syuhha asyaddu minal bukhli, lebih gawat, lebih dahsyat dibandingkan kebakhilan. Bakhil juga kikir, dan itu bakhil bahasa Arab juga. Asyuhha juga demikian. Dua kata sinonim, tetapi asyuhha adalah lebih bakhil lagi. Maka siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan dirinya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka merekalah orang-orang yang beruntung. 6. Merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala dirinya dijaga dari kebakhilan. Dia diberikan kemudahan, kelapangan untuk bersedekah, untuk berinfak, tanpa ada merasa ganjalan sedikit pun, merasa berat. Yang sesungguhnya perlu difahami bahwa bersedekah, apa yang kita sedekahkan, itulah harta asli kita. Itulah yang kita keluarkan, itulah yang milik kita. Sedangkan yang ada yang kita pakai sehari-hari belum tentu untuk kita. Adapun setelah wafatnya seseorang, maka harta dia sesungguhnya adalah apa yang pernah dia infakkan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijaga dari sifat kebakhilan pada diri kita. Semoga kita dimasukkan golongan al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral ahibbah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian setidaknya apa yang bisa dijelaskan pada penafsiran dua ayat tersebut. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Semoga bisa membekas pada diri-diri kita. Asy-syahid pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 sangat telah tampak bagaimana keterkaitan ayat itu dengan bab yang sedang kita bahas, keutamaan mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh kaum Ansar menerima kedatangan kaum muhajirin radhiyallahu anhum majma'in. Berikutnya kita melangkah pada hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau muallif rahimahullah. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Naam. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih adalah hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari sahabat yang sama. Maka di sini riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Salatun, ada tiga." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara man kunna fihi. Barang siapa pada tiga perkara itu dalam dirinya, jika tiga perkara itu ada pada dirinya, wajada bihinna, maka dia akan mendapati atau merasakan halawatal iman, kemanisan iman. Ada tiga perkara yang jika tiga perkara itu menghujam atau ada pada diri seseorang, maka ketahuilah kata Nabi SAW, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan, kemanisan iman. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia akan menemukan halawatul iman, kemanisan iman. Dan bukan kemanisan gula atau madu kata beliau, tetapi dia akan menemui kemanisan yang lebih agung dari segala yang manis. Nah, jauh dibandingkan manisnya madu dan gula. Maka manis yang ditemukan oleh manusia tadi di dalam hatinya, bukan di sekedar di bibirnya sebagaimana madu dan juga gula. Nah, yang tidak ada taranya, yang sulit mau dirasakan oleh orang yang belum bisa melakukan hal itu. Hanya dirinya yang bisa mengetahui dan merasakannya. Di mana dia akan menemui kelapangan, dia akan temui kecintaan kepada kebaikan, dia akan temui kecintaan kepada ahli kebaikan di dalam dadanya. Kebaikan yang tidak diketahui melainkan oleh orang yang sebelumnya belum pernah menemukannya. 6. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Selanjutnya diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa tiga perkara itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yakni hendaknya, an yakuna Allah, hendaknya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dicintai terhadap dirinya, mimma siwahuma, dibandingkan selain keduanya. Nah, perhatikan di situ memakai huruf waw. An yakunallahu wa rasuluhu. Dan bukan summa. An yakunallahu summa rasuluhu. Dan hendaknya dia jadikan cinta kepada Allah kemudian cinta kepada rasulnya. Tidak. melainkan kata Syekh Ibn Utsaimin adalah disejajarkan karena apa? Karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu ikut dan muncul dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Rasul mengikuti cinta kepada Allah. Inilah yang menjadi alasan mengapa disejajarkan tadi. Nah, siapa yang cinta kepada Allah cinta kepada Rasul SAW, nah, maka akan Allah akan cinta kepadanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepadanya dan Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka semua manusia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sepadan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah lebih dia cintai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia lebih cintai. Nah, jadi berangkat dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang disayangkan, kata Syekh Ibn Utsaimin, sebagian manusia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Perhatikan dan cermati. Sungguh disayangkan sebagian manusia mencintai Rasulullah SAW dengan Allah. Dan bukan mencintai Rasulullah SAW karena Allah. Perhatikan dua kata yang berbeda. Dengan dan karena. Nah, waspadalah dengan perbedaan ini, kata beliau. Mencintai Rasulullah SAW dengan Allah dan bukan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Mengapa? Maka engkau akan lihat lebih banyak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cintanya kepada Allah. Maka yang demikian termasuk perbuatan syirik. Nah, melebihkan kecintaan kepada Rasul melebihi dibandingkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Kenapa? Karena beliau adalah rasulnya Allah. Kecintaan kepada pokok adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya dasarnya adalah cinta karena Allah. Tetapi yang terjadi sebagian mereka berlebih-lebihan dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dan tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Atau dengan kata lain, mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mencintai beliau lebih besar dibandingkan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai terjadi jika engkau saksikan sebagian mereka merinding bulu kuduknya jika disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cinta dan pengagungannya. Akan tetapi jika disebut nama Allah azza wa jalla, dia adem ayem, dia dingin-dingin saja, tidak muncul pengaruhnya, tidak berbekas kepadanya. Nah, apakah yang demikian itu cinta yang bermanfaat bagi manusia? Jawabannya sama sekali tidak bermanfaat baginya. Inilah cinta yang bernuansa kesyirikan. Maka kata beliau, engkau harus mencintai Allah dan Rasulnya. Cintanya engkau kepada Rasul harus mengikuti dan muncul dari cinta engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dipahami, agar tidak salah di dalam memaknainya, bahwa kita cinta kepada Rasul SAW berangkat karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.